Matius pasal 24. Ia to name sumo puang Isa lamai rante bola puang alat Allah, ratu mito anak gurunna. Napakitanni garaganna jok bola puang alat Allah. Nakua mo puang Isa. Mi kita ngasan mo raka kabuanna jok bola. Lami katapai kumua, den watunna keanu, nasininna teemi kita, ladiro opokan ngasan, namoy mesa batu, teda monni ingenanna. Mangkai jo, malemi puang Isa dek buntu saitun, na cuma dokko jao. Ratu mito anak gruna, lasip pangkadan mesai nakua. Oh guru, pawankan, piran rana lajaji jo. Na apa ratandana kela ratu pole emiki, na la kiamak molino. Mebali mi puang Isa nakua. Majaga kamu, danggi naden taum palau salah kamu. Nasabak buda tau la ratum pusanga sangangku nakua. Aku mo raja mang pasalama, na buda tau la na palau salah. La sading kamu oni kasirarian, sola kareba kasirarian, apa danggi mi malaja? Nasaba nang la jajingasan ni Jo'o, apa teedapan na watunna kiamak lino. Yato mesak bangsa, la sirarin newa bangsa lain. Yato mesak kaparentan, la rarii kaparentan lainna. Umbo-umbo nanii laden nino, sola karurian lada. Yato lako, mane pamulan nari kamasusan, susi pa adikina kemane manguriwa ito baine laki anak. Ia jauh waktu ladi jokko kamu, midi sesa ammi dibuno. Lana kabaci kamu sininna bangsa, nasabak mituru nak. Ia jauh waktu buda tau la balik mintang matappa. Nalam pengapejokkuan solana, nasi kabaci to'o. Buda nabi tangtongan, laratum palau salah buda tau. Buda tau te edamo nasi kamasian, nasabak sakerangan-rangan namo to kagajatan. Apa ya toto matappa atarru, ratu lako salain nalino, yamo la salama. Na ya to kareba kasalamatan, kumuala ratu mi puang Allah Ta'ala, mang parenta susi raja, ladi pangapesenan lan lili inalino, dikua na saading isinin na bangsa. Yan na mang kajoo, mane rikyama alino. Umpatarruhi kadanna puang Isa na kua. Lang kita kamu apa to liwa mecarepan, dipake delan bola puang Allah Ta'ala, susi tomangka napau Nabi Daniel. Ia to tombacai te'e, lanesen meloi apa batuananna. Ia jok waktu, ia to totoro jotana Yudea, lapalai de membuntunna. Na yake susinna denni tau jauh bubungan bola, lamelawi, natarru bang mo male, danggi mo namentama bola, lan nala paapanna. Susi to'omia to tojo baraaba, danggi mo napolen nala baju landona. Liwa apariina jok waktu toto kebaatang sola to mga pacucupa. Masambajang kamu, danggi nasimata waktu peuranan, batu allo katoroan jok waktu dinii palai. Nasabak ya jok waktu, laden pangsesa gajah parri. Tote eda panaden susinna jo'o, si pamula lino dipaden ratu lakoto allo, natek datokmon na laden polek pa. Naya kena teedan na pemadoi puang Allah Ta'ala nanggei jawat tunna, teedan mo taulah salama. Apa na pemadoi, nasaba umma'na tomangka na pilei. Ya kedeni taung kuang kamu jawat tu, kitari, inde ito raja mangpa salama, batu nakua, iti ijo'o, danggi mi katapai. Nasaba buda nabi tangtongan solatos sanga kalena tomangpa salama, lampang apekitan kalena. Lampu gauk mang rupa-rupa tanda mejangaran, sola panggaukan mekalajatan, lampa lau salah tau, nake wa'ding imoi to'o umma'na puang Allah Ta'ala. Jaji, ingaran ni te'e, kupawan jolo mo kamu, moi na te'e dapana jaji. Ya keden tau kumua, kitai, tu mi jo padang palawangan, danggi mi male lako. Ba'atu nakua, kitari, inde ilan sapa, danggi mi katapai, nasabak yato karatuanku, te aku anak mentolino, lasusi kila melepak jo mekadelekan, ratu lako kalambunan. Yato nanii batang rabuk, jotoo nanii tolangkan pekande batang rabuk. Susi toomi to karatuangku, lana kita ngasan tau. Pataruhi kadan na puang isa na kuwa. Teedan na masai kemangka mijok kamaparisan, na teedamo na mangarang to Allah solabulan. Lasi poloran ni to bintuin jauh may langi, na lamausak ngasan to tontoe kuasa jauh langi. Ya kemangka ijo, pajan mi jauh langi, to tanda karatuanku, te aku anak mentolino. Ya jok waktu sinin na bangsa lan lino, lasi karakan kita nak ratu jamoi langi lan saleu, makuasa na malakbih to susi raja. Dipanoni ito tarompe gajah tonggo. Angku mane suai to malaika aku, rempun ngasan ni to tangku jamoi sulapaan na lino. Pataruhi kadan na puang isa na kuwa. Ala kamu pang pasusian jamoi garantok kaju ara. Yan nama cikki na malutte mo to ringena, naming kacocok mo, mi isen mi kumua, cingga atu umura na pialuan. Susito mi kemi kita ngasan mi jok tanda, lami isen kumua, cingga atu umura angkuratu. Lami ingaran te kadangku kumua, la jaji ngasan te, kete edapin nama te ngasan to tau tuopa te watu. Yato langi solalino lalanya, apa yato kadangku, la tatta te eda cepa'na. Naku apa puang isa, teda tahun nisen ni to waktu karatuanku, moi malaikat jauh suruga, moi te aku anak, ambek manda ya to nisen ni. Ya ke waktu namo ratu pole te aku anak mentolino, la susi to nalinona nabinuh to na anu. Ya to na teda pan na mangola jo wai saba, ya to tau maung marwaruah bang, na kebaine kemuane. Susi taru mijo ratu la komentaman na kapalana nabinuh. Ya ton na mangola mo towe saba la samboy ngasan ni, mane ri sabakan kita apa to jaji. Susi to mi to la jaji keratu pole na te aku anak mentolino. Ya jo watu, den dua tau mangbua jo baraba, la dibawa to mesa, na dipatorro to mesa. Den dua baine rumido, la dibawa to mesa, na dipatorro to mesa. Jaji majaga kamu, na sabak te eda mi isen ni, kumua piran ra kula ratu. Ingaran ni, yakin na isen ni ampu bola, watunna jo nani i ratu to taboko ke bongi i, la te eda na mamma nampai bolana, danggi na mentama. Ya mo jo, la datan bang kamu majaga, na sabak iya to karatuanku te aku anak mentolino, te eda mi kalannai. Mangkada mi puang isa na kuwa. Susinna keden kaunan melo to wading di katapai. Yamo lanaben kuasa puang nang kapalai kaunan lainna. Naben ni kande ke wattu kakumandian mi. Liwa ya masanang na jok kaunan. Kepole mi to puang na. Na ampai puang nang pugauk kito jaman na. Lami katapai kumua. Ya jok kaunan lanaben kuasa puang na. Parakai to sininna ewananna. Apa ya ke masaga ijo kaunan, lamang kadelan penawanna, masaipa namane pole to puangku. Nabuno mi to padanna kaunan, namang marwaroa to'o sola to pangiso. Apa teeda nakalannai, nata aparatu to puangna, napemoncongi mi puangna, napatame ngenan to majekkong, to nani itau sikarakan sola sunggarigi.